Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Wa akhrajat tirmidhi wal hakim wa sahahahu an buraidah qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam inna allaha amarani بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم قيل يا رسول الله سمهم لنا قال علي منهم يقول ذلك ثلاثا علي منهم وأبو ذر والمقداد وسلمان. Baik. Demikian disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Bukhari, tetapi bukan dalam sahihnya, di dalam Tarikhil Kabir dan Tirmidzi dan Ibnu Majah dan Hakim. Juga Abu Nu'aim di dalam Al-Hilyah. Wa ghairuhum, termasuk Ibnu Al-Athir di dalam Usdul Ghabah. Hadis dikatakan oleh Tirmidzi hadisun hasan, la na'rifuhu illa min hadisi syarik. Dihasankan oleh Al-Hafidh di dalam Isabah, dalam kitab Al-Isabah fi hayati sahabah. Wa da'afahu Al-Albani fi dha'ifah. Tetapi hadis ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani di dalam silsilah Al-Ahadits Dhaifah nomor 1549. Wa qala muta'aqqiban at-Tirmidzi, dan beliau mengomentari ucapan Tirmidzi, Syarik Ibn Abdullah dhaifun la yuhtajju bihi. Syarik Ibn Abdullah, dia lemah, la yuhtajju bihi, tidak bisa dijadikan hujjah, lisu'i hifdhihi, karena lemahnya hafalannya. Fa anna li hadisihi al-hasan, maka dari mana dikatakan hadis ini hasan, padahal syarik dhaif, lemah hafalannya. Wa qala al-Arnaut wa man ma'ahu fi tahqiq al-musnad isnaduhu dha'if. Al-Arnaut juga berkata dalam tahqiq al-musnad bahwa sanadnya dha'if. Abu Rabi'ah wa huwa Umar ibn Rabi'ah al-Iyadi, kata Abu Hatim, munkarul hadis, tadi lemah hafalannya syarif. Ternyata satu lagi rawi yang dijuluki dengan kunya Abu Rabi'ah, yang ternyata namanya adalah Umar ibn Rabi'ah al-Iyadi, kata Abu Hatim, munkarul hadis. Watasahala ibn Ma'in fawathaqahu, dan ibn Ma'in tasahal, bermudah-mudahan sehingga mentikohkan dia. Wa dzakara Ibnu Jauzi, dan juga Dzahabi di dalam kitabnya yang khusus menulis para rawi-rawi dhaif, yaitu kitab Ad-Dhu'afa, dimasukkan oleh Dzahabi orang ini di dalam Ad-Dhu'afa, jajaran rawi-rawi dhaif. Ibnu Hajar berkata di dalam At-Taqrib, maqbulun, maqbul itu diterima yang paling bawah, kalau nilainya 6, ke bawahnya lagi sudah tidak diterima hadisnya, sudah pas-pasan. Wa syarik huwa Ibn Abdullah An-Nukha'i Al-Qadhi Sayyi'ul Hifdhi, kata Ibn Hajar, dan dia Ibn Abdullah, syarik Ibn Abdullah An-Nukha'i Al-Qadhi Sayyi'ul Hifdhi, jelek hafalannya. Maka hadis ini barakallahu fikum, hadis yang lemah, yang menyatakan bahwa Nabi SAW berkata, sesungguhnya Allah merintahkan aku untuk mencintai 4 orang dan juga menghabarkan kepadaku bahwa dia mencintai 4 orang. Ya Rasulullah, sammihim lana, sebutkan nama-nama mereka. Aliyun minhum, Aliyun minhum, Aliyun minhum, kemudian Abu Dzar wal Miqdad wa Salman. Mengapa saya bacakan rincian hadisnya sehingga terlihat bahwa hadis ini dhaif? Karena 2 kelemahan. Pertama, rawi yang dhaiful hifdhi atau sayyul hifdh, dan satu lagi rawi munkarul hadis. Karena 4 orang inilah yang kemudian dijadikan oleh orang-orang Syiah sebagai pengecualian. Semua para sahabat murtad, semua para sahabat kafir kembali setelah wafatnya Rasulullah SAW, kecuali 4 orang: Ali, Abu Dzar, Miqdad, dan Salman. Ikhwan ibn a'azakumullah, Rasulullah SAW cinta pada 4 orang ini, dan cinta pula kepada muhajirin, cinta kepada para sahabat, cinta kepada Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Ketika ditanya oleh seseorang, karena sahabat ini merasa paling dicintai oleh Rasulullah SAW, sehingga dia berkata, ya Rasulullah, man ahabun nas ilaika, siapa manusia yang paling dicintai olehmu? Nabi menjawab, Aisyah, menyebut istrinya, Aisyah yang paling aku cintai. Kata sahabat tadi, ya Rasulullah, faminar rijal, ya Rasulullah, yang kami maksud dari kalangan laki-laki, siapa yang kau paling cintai? Qala abuha, kalau dari kalangan laki-laki, bapaknya, yakni Aisyah radhiyallahu, bapaknya Aisyah yakni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ikhwan ibn a'azakumullah, ikhwan talabah rahimani wa rahimakumullah. Dikeluarkan pula oleh Tirmidzi dan Nasa'i dan Ibn Majah dari Al-Habasyi Ibn Junadah, beliau berkata, qala Rasulullah sallam, Aliyun minni wa ana minhum, Ali adalah dariku dan aku adalah dari Ali, yakni kerabat Ahlul Bait, yakni Ali kerabatku dan aku kerabatnya Ali, Ali dari golonganku dan aku dari golongannya Ali, karena beliau dengan Ali adalah satu keluarga Ahlul Bait. Ini juga disebutkan beberapa kelemahan-kelemahan hadisnya, wallahu ta'ala a'lam. Dikatakan diantaranya oleh Al-Na'ud, isnaduhu da'if wa matnuhu munkar, wa Abu Ishaq Subai'i syuhira bitadlis, matannya juga munkar, dikatakan juga rawinya ada yang terkenal mudallis. Amma Tirmidzi fahassanahu, adapun Tirmidzi menghasankannya, dan juga Sakhawi menghasankannya, dan dihasankan pula oleh Al-Allamah Syekh Al-Albani dalam Sahih Tirmidzi. Wallahu ta'ala a'lam. Wa akhraja Tirmidzi an Ibn Umar qala akha Rasulullah SAW baina ashabihi, Rasulullah SAW mempersaudarakan antara sahabat-sahabatnya. Faja'a Aliyun tadma' aynahu, tiba-tiba datang Ali bin Abi Thalib dalam keadaan matanya berkaca-kaca, yakni menangis atau mengeluarkan air mata. Ya Rasulullah, akhaita bain ashabik walam tu'akhi baini wa baina ahad. Ya Rasulullah, engkau telah mempersaudarakan semua sahabat-sahabatmu, tapi engkau belum mempersaudarakan aku dengan siapapun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, anta akhi fid dunya wal akhirah, engkau adalah saudaraku di dunia dan di akhirat. Demikian disebutkan hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Hakim dari Ibnu Adi, dan hadisnya dha'afahu Ibnu Adi, dha'ifkan oleh Ibnu Adi dan Ibnu Qaisarani di dalam Dakhiratul Huffaz. Berkata Az-Zahabi di dalam Mizan, fihi jami' Ibnu Umar, di dalamnya ada jami' Ibnu Umar. Qala Ibnu Hibban, yang Ibnu Hibban menjuluki rawi ini rafidiyun yad'ul hadis, dia adalah rafidah syiah yang sering memalsukan hadis, berarti hadisnya sudah sangat dhaifnya. Berkata Ibnu Adi, amat ma yarwihi la yutaba alai, kebanyakan yang diriwayatkan oleh orang ini tidak diikuti oleh orang lain. Riwayatnya tidak pernah mendapat dukungan riwayat lain, selalu menyendiri. Waradda aydan min turuqi asanidiha, dan dibantah pula hadis ini dari jalan sanad-sanadnya. Ternyata sanad-sanadnya kulluha dha'ifah, sanad-sanadnya juga semua dha'if. La yaqumu bi syai'in minha, tidak bisa tegak hujahnya. Qala Syekhul Islam di dalam Manhajus Sunnah, wa haditsu mu'akhatin nabi li Ali min al-akadzib. Kata Syekhul Islam dalam Manhajus Sunnah, hadis-hadis tentang dipersaudarakannya Nabi dengan Ali banyak ahadits akadzib, hadis-hadis yang dusta. Wa qarrahu al-Hafiz al-Dhahabi fi Mukhtasar Manhajus Sunnah, dan al-Hafiz al-Dhahabi menyetujui ucapan Syekhul Islam di dalam ringkasan Manhajus Sunnah. Jadi Manhajus Sunnah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah 4 jilid diringkas oleh Adz-Dzahabi. Dalam ringkasannya mendukung pendapat Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, benar apa kata beliau. Kebanyakan hadis-hadis tentang persaudaraan atau dipersaudarakannya Rasulullah SAW dengan Ali, kebanyakan hadis-hadisnya akadzib, hadis-hadis palsu, hadis-hadis dusta. Wa qala al-allama al-albani fi dha'ifah mawdu', dan juga Syekh al-Albani di dalam silsilah al-ahadits ad-dha'ifah, beliau menganggap hadis ini mawdu', hadis yang mawdu'. Baik, yang berikutnya, memang hadis masalah keutamaan Ali banyak yang dhaif, yang munkar, yang palsu, yang makdzub ali dan seterusnya. Mengapa kok kayaknya di keutamaan Abu Bakar ada yang dhaif sedikit, dalam keutamaan Umar juga sedikit, tapi ketika keutamaan Ali sangat banyak? Mengapa? Karena adanya ghuluw pada Rafidhah dan pada Syiah. Apa perbedaannya Syiah dengan Rafidhah? Syiah mengaku pencinta Ali, sedangkan Rafidhah menolak nasihatnya, menolak pendapatnya Zaid ibn Ali. Barakallahu fiikum. Maka mereka inilah yang kemudian mengada-adakan sekian banyak riwayat palsu, riwayat dhaif, riwayat yang dibikin-bikin untuk mengutamakan Ali di atas Abu Bakar wa Umar. Sehingga mereka kayak pabrik, pabrik hadis palsu. Syiah, Rafidhah membuat pabrik hadis palsu untuk mengutamakan Ali. Alhamdulillah, malam mereka bikin hadis palsu, pagi sudah ketahuan. Tidak perlu waktu panjang. Malam dia bikin hadis, pagi sudah dikatakan muzayyaf, palsu. Ini ada riwayat dhaif, ada maudhu', palsu. Dari mana kamu tahu? Kamu mengambil dari siapa? Orang ini, dia kadzab. tukang dusta. Kok bagaimana diterima hadisnya? Ini hadis dari si fulan, fulan wadda', wadda', pemalsu hadis. Mereka punya kitab si Hain. Nah, Al-Balaghah. Nahjul Balaghah namanya. Isinya keutamaan Ali, fatwa-fatwa Ali, nasihat-nasihat Ali, syair-syair Ali, makalah-makalah Ali, semua tentang Ali. Namanya, penulisnya Abdul Husain. Namanya itu sudah syirik. Abdul Husain Musa Musawi. Abdul Husain Musa Al-Musawi. Ditulis sudah lama, sehingga sudah dibahas oleh para ulama. Kata Syekhul Islam rahimahullah, bahwa kitab ini min awalihi ila akhirihi, tidak ada satu sanad pun, tidak ada sanadnya, tidak ada silsilah para rawinya. Kalaupun ada silsilah para rawinya, ada sanadnya, maka niscaya sanadnya adalah paling buruk. Mengapa? Karena awal yang mengumpulkannya sudah kadzab. Jadi ini sudah kadzab. Siapapun di atasnya, siko, yang menukil kadzab. Jangan-jangan dia hanya ngomong bilang, fulan berkata. Dia hanya kadzab. Faham tani? Apa kata Rasulullah SAW? Bahwa buku ini min awalihi ila akhirihi, tidak ada sanadnya sedikit pun. Sedangkan ahlu sunnah selalu bertanya, had sanaduka, sebutkan sanadmu. Dan ciri itulah yang menjadi ciri ahlu sunnah, selalu berbicara sanad. Dari mana kamu dapat? Dari mana kamu riwayat? Mereka berkata, qala fi nahjil balagha, qala min nahjil balagha. Itu kitab apa? Quran. Nahjul Balaghah di sisi mereka kayak Quran. Sudah yang paling sahih. Bahkan kadang-kadang ayat dan hadis akan dibantah dengan qala Aliyu fi Nahjul Balaghah. Berkata Ali dalam Nahjul Balaghah. Padahal enggak ada sanadnya, tidak bisa diperiksa. Berarti kalau enggak bisa diperiksa apa istilahnya? La aslalahu, enggak ada asalnya. Kalaupun ada sanadnya, maka dia akan dhaif dan sangat jelek sanadnya, karena penukil pertamanya kadzab, Abdul Husain Musa Musawi. Sehingga jangan heran kenapa ketika berbicara tentang Ali, dhaif palsu dan seterusnya. Ini yang kebetulan Imam Suyuti mengambilnya, dikira sahih. Imam Suyuti, beliau ahli sunnah. Yang dikira sahih saja ternyata ada yang palsu, ada yang dhaif. Apalagi yang Imam Suyuti tidak mengambilnya, karena sudah tahu itu maudhu, lebih banyak lagi. Ini sudah disaring oleh beliau, yang dikira oleh beliau sahih. Ternyata setelah ditahqiq, banyak masalah di dalamnya. Yang berikutnya sahih, yaitu dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dengan sanadnya. Kalau dikatakan sahih oleh imam-imam ahlu sunnah, berarti rawi-rawinya semua siqah, terpercaya. Hafalannya semua babit, kokoh hafalannya. Dan bersambung sanadnya, yang ini bertemu yang itu bertemu dengan yang di atasnya bertemu dengan yang di atasnya lagi. Sima'an, benar-benar bertemu dan mendengar. Baru kemudian, ghairus mu'allal, tidak ada ilatnya, tidak ada cacatnya, wala syad, dan tidak bertentangan dengan yang lebih sahih. Itu kalau sudah dikatakan sahih oleh Imam Bukhari atau Imam Muslim atau imam-imam lainnya. Qala walladhi falaqal habbah wa bara'an nasamah innahu la'ahadan nabiyil ummiyi ilayya annahu la yuhibbuni illa mu'min wa la yubghiduni illa munafiq. Sungguh demi Allah yang falakal habbah, yang memecahkan biji-bijian di dalam tanah, wabara'an nasmah, yang mengeluarkan tunas dari biji tersebut, Innahu la ahdun nabi al-ummi. Sesungguhnya Rasulullah SAW an-nabi al-ummi telah mengucapkan ahad wasiat dengan tegas kepadaku. Sungguh tidaklah mencintaiku kecuali orang yang beriman. Dan tidaklah membenciku kecuali munafik. Taib. Yubghiduni, tidak membenci aku kecuali munafik. Siapa yang membenci Ali? Sudah dibahas pekan lalu. Hah? Kaum Khawarij, bahkan sampai membunuhnya. Siapa lagi? Hah? Naam. Nawasib. Barakallahu fiikum. Khawarij dan Nawasib. Maka mereka memiliki sifat nifaq. Tayyib, yang mencintaiku tidaklah dia mencintai kecuali mukmin. Apakah ada yang mencintainya tapi tidak mukmin? Mungkin. Mengapa? Karena itu salah satu tanda keimanan adalah cinta Ali. Tetapi tentunya ada tanda-tanda lain lagi. Kalau cinta Ali memiliki tanda keimanan, tetapi benci kepada Abu Bakar wa Umar wa Utsman wal Muhajirin wal Ansar, bagaimana kira-kira? Dikatakan mukmin? Tidak. Diragukan jelas keimanannya. Mengapa? Karena Rasulullah SAW juga memuji Abu Bakar wa Umar, juga memuji Muhajirin dan Ansar. Baik. Mereka memakai politik belah bambu. Tahu kamu bambu? Yang tadinya begini dibelah. Separuhnya di atas. Cara belah bambu gimana? Mesti yang satu diinjak, satu diangkat. Iya kan? Apa hasilnya? Pecah, dibelah. Mereka injak dengan kakinya para sahabat, dan mereka angkat dengan tangannya Ali bin Abi Thalib. Fahadha laysa minal iman. Sehingga cinta kepada Ali adalah tanda-tanda keimanan. Tetapi kalau dia mencintai Ali katanya, tetapi membenci para sahabat yang lain, maka ini yang terjadi. Barakallahu fikum. Sehingga Syiah Rafidhah dalam keadaan tidak mencintai Ali. Mengapa? Karena yang namanya cinta kepada seseorang, mencintai orang-orang yang dicintainya. Cinta pada seseorang, mencintai apa yang disukai oleh orang tersebut. Kan begitu. Sedangkan Ali bin Abi Thalib mencintai para sahabat yang lain. Bahkan mereka saling menikahkan anak-anak mereka. Berarti mereka saling mencintai Ali bin Abi Thalib dengan Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman dan sahabat lainnya. Tambah lagi, saling menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama orang-orang tersebut. Ali menamakan anaknya, ada yang dinamakan Umar, ada yang dinamakan begitu. Demikian pula anaknya Umar dinamakan Ali. Demikian pula anak-anaknya, cucu-cucunya, ada yang dinamakan dengan nama-nama sahabat. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman. Artinya apa? Mereka saling mencintai. Kalian wahai Rafidhah Syiah, mencintai Ali, tapi tidak mencintai orang yang dicintai Ali. Yaitu para sahabat. Ridwanullah alaihim ajma'in. Kalau mencintai Ali, akan menerima nasihatnya Ali bin Abi Thalib. Apa nasihatnya Ali bin Abi Thalib? Hah? Di mimbar Kufah. Sudah pernah dicatat? Ma utiya bi ahadin yufadziluni ala Abi Bakr wa Umar illa jallatuhu haddal muftari. Tulis. Ma utiya bi ahadin. Ma utiya bi ahadin yufadziluni. Pakai dad. Yufadziluni ala Abi Bakr wa Umar illa jallattuhu illa jalladtuhu haddal muftari. Tidaklah didatangkan kepadaku seseorang yang mengutamakan aku ala Abi Bakr wa Umar, di atas Abu Bakar dan Umar, illa, kecuali jalladtuhu, aku cambuk dia dengan haddal muftari, hukum had bagi para muftari. Haddal muftari maknanya sesuai dengan hukuman pendusta. Maka saat itu kalau ada orang yang mengutamakan Ali di atas Abu Bakar wa Umar akan dicambuk dengan 80 kali cambukan. Dicambuk dengan 80 kali cambukan. Itu bukan lafadznya. Lafadznya sampai kalimat haddal muftari titik. Yang kedua, ngasih ucapan Ali bin Abi Thalib yang kedua tadi di mimbar Kufah, sekarang diriwayatkan dalam Bukhari. Uqdu ma antum taqdun. Tulisannya begini. Uqdu ma antum taqdun. Uqdu ma antum taqdun. Tulis. Fa inni akrahul khilaf. Saya ulangi, uqdu ma antum taqdun. Fa inni akrahul khilaf. Sesungguhnya aku tidak suka perselisihan. Uqdu ma antum taqdun maknanya apa? Putuskanlah apa yang kalian putuskan karena aku tidak suka perselisihan. Baik, lanjutkan. Hatta takunu jama'atan, hatta takunu jama'atan au amutu duna, au amutu dunahu, au amutu dunah. Kita terjemahkan, uqdu ma antum taqdun, putuskanlah apa yang kalian putuskan. Fa inni akrahul khilaf, sesungguhnya aku tidak suka perselisihan. Hingga kalian bersatu dalam satu jamaah, hingga kalian menjadi satu jamaah, tidak berpecah. Au amutu dunah, atau aku mati saja, atau aku lebih baik mati daripada kalian berpecah belah maksudnya. Baik, kita lihat dua ucapan Ali ini. Apakah diikuti oleh Rafidhah Syiah? Tidak. Mereka justru memecah belah para sahabat seperti memecah belah bambu. Ali, Mifdad, siapa lagi? Enam. Salman. Siapa lagi? Abu Dzar. Diangkat tinggi-tinggi. Kemudian yang lain diinjak. Yang lain mah murtad, yang lain mah kafir, yang lain mah tidak memegang agama, yang lain pengkhianat, yang lain habis para sahabat. Itu namanya memecah belah. Berarti menyelisihi Ali. Kalau menyelisihi Ali, apakah berarti mereka cinta Ali? Tidak. Mereka tidak cinta Ali. Karena dua riwayat tadi, dua ucapan tadi diriwayatkan dalam kitab sahih. Di dalam Bukhari. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, diriwayatkan dari Ali 80 riwayat. Kata-kata yang seperti tadi diriwayatkan sampai 80 riwayat. Banyak sekali jalannya. Bahwasanya Ali menyatakan, bersatulah kalian, putuskanlah apa yang kalian putuskan, aku ikut. Aku tidak suka perselisihan. Sampai kalian bersatu atau lebih baik aku binasa. Yang kedua, tidak didatangkan kepadaku seorang pun yang mengutamakan aku di atas Abu Bakar dan Umar, kecuali aku akan cambuk dengan cambukan seorang pendusta. Artinya siapa yang mengutamakan Abu Bakar dan Umar di atas Ali, berarti dia dianggap berdusta oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Akhtafi bi hadzal qadar, barakallahu fikum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.